Mitrabisnis, kembali lagi Kavis Break untuk Anda. Ini sudah mulai berdatangan SMS-nya. Silahkan di 0816924924 juga boleh by phone. Bang, tadi menguasai, mengerti waktunya sudah cukup atau mesin yang mau ditambahin? Sudah cukup. Berarti kita menuju ke menguasai waktu. Nah, seringkali yang terjadi adalah kita tidak menguasai waktu. Kenyataannya kita dikuasai oleh waktu. Tahu-tahu udah maghrib, tahu-tahu udah malam, padahal belum apa-apa. Kita selalu terlambat. Nah, kata yang mau saya stres di situ adalah terlambat. Mau ngapa-ngapain terlambat? Kenapa? Karena kita tidak menguasai waktu. Oke? Apa-apa sehingga apa-apa terlambat, kita tidak bisa. Tapi kalau Anda yang menguasai waktu, ibarat waktu itu adalah mobil dan Anda yang nyetir, maka Anda tidak akan mungkin kekurangan waktu dan Anda tidak akan mungkin terlambat. Itu dia. Setuju, kalau ini setuju. Karena kadang memang gitu, tahu-tahu kan, waduh lupa deh gue, aduh lupa gitu. Itulah sebabnya mengapa ya managing your time. Bagaimana kita memanage waktu untuk supaya kita menguasai waktu menjadi sangat penting. Kalau di tempat yang pertama kita berencana, yang kedua adalah bagaimana kita mengeksekusikannya, kita melaksanakannya. Jadi kalau pertama tadi kita mengerti waktu, kita merencanakan waktu, yang kedua kita bagaimana kita menguasainya. Nah, dalam hal menguasai waktu itu, ya, itu kita mulai melakukan eksekusi. Jadi kita ada plan, ada apa segala macam gitu loh. Dan kita memang punya satu kontrol yang sedemikian rupa sangat baik. Gitu. Mengeksekusi waktu ya di sini ya. Iya. Dan ini menjadi salah satu yang cukup berat saya pikir daripada mengerti waktu, mengerti belum paham. Iya. Menguasainya apa lagi? Orang selingnya kelupaan melulu, tahu-tahu terlambat. Exactly. Itu yang kita harus perhatikan baik-baik bagaimana supaya kita menguasai waktu. Nah, ada semacam tips-tipsnya nggak bang untuk bisa kita menguasai waktu ini? Mesti to-do list-nya tuh harus apa sih supaya disiplin. Disiplin misalnya katakanlah ya, Anda disiplin satu ya, bahwa Anda harus waktu itu kan jalan terus. Anda nggak punya kesempatan untuk ngerem waktu. Lu mau jago seperti apa juga lu nggak bakalan bisa ngerem waktu. Waktu jalan terus. Jadi artinya Anda harus mengikuti speed dari waktu itu, ya kan, supaya Anda tidak terlambat, ya. Maka Anda harus disiplin untuk memanfaatkan waktu. Oke? Nah, yang kedua, yang paling penting adalah Anda jangan bermain-main dengan waktu, dan Anda jangan bermalas-malasan dengan waktu, dan Anda jangan ceroboh menggunakan waktu sehingga waktu itu terbuang menjadi sia-sia. Ini aja udah banyak banget nih ya. Jangan bermain-main dengan waktu, jangan bermalas-malasan dengan waktu, jangan ceroboh saat menggunakan waktu. Iya. Jadi misalnya makan misalnya kan, Anda makannya terlalu lama, padahal Anda nggak punya waktu misalnya, sehingga akhirnya Anda kekurangan waktu. Oke. Nah, untuk mendisiplinkan diri sendiri terhadap waktu, ini juga beban berat loh bang, gak gampang loh. Banyak. Ada teman saya mengeluh bahwa anak-anaknya itu menganggap waktu adalah sesuatu yang bisa dimainkan gitu, sehingga mereka tidak disiplin. Tidur malam semau-maunya, bangun pagi semau-maunya gitu loh. Sehingga akibatnya, karena kalau dibangunin pagi-pagi ngantuk, akhirnya menjadi tidak produktif. Nah, ketika hidup Anda menjadi tidak produktif gitu loh, karena Anda ya memang mungkin Anda merasa nikmat gitu loh dengan waktunya itu, tapi waktu itu akhirnya terbuang sedemikian rupa, tersia-siakan. Dan suatu saat nanti ketika Anda bangun pagi, Anda melihat wajah Anda di kaca, Anda akan berteriak sekencang-kencangnya. Dan pada saat itu, waktu tidak akan memberikan Anda kesempatan lagi. Dan Anda tidak akan diampuni oleh waktu. Bangun tidur. Wah, aku sudah tua. Kirain bangun tidur nengok sebelahnya. Ya, lu lagi. Kita ke penelpon dulu nih, Bang Afi. Halo, selamat sore Pak Anton. Atau Pak Anwar ya? Ya, selamat. Ahmad. Oh, silakan Pak. Enggak, hanya sering aja. Boleh. Kafe ini seperti itu ya, kayak apa itu namanya, pepatah Arab itu ya. Al waktu kasayif fa ilam takto fotoak. Waktu bagaikan pedang, kalau kita tidak bisa menggunakannya, kita akan terpotong. Uh-huh. Jadi pertanyaan saya bang, kenapa ya? Kenapa? Padahal di Indonesia kan dua musim gitu ya, penghujan sama kemarau. Kemarau ya. Iya. Kenapa kejadian banjir, kejadian kekeringan kok setiap tahun kok ada, terus itu kesalahannya siapa gitu loh? Baik, terima kasih Pak Ahmad nih. Kenapa banjir kok tiap tahun padahal musimnya cuma dua, musim kemarau sama musim penghujan? Ya itu, karena pemerintah kita tidak mengerti tentang waktu. Pemerintah kita itu tidak mengerti, tidak punya sense of timing. Pemerintah kita itu tidak mengerti waktu. Makanya di kita itu bisa ada krisis kedele gitu. Kita tidak, kalau tidak ada, tidak berencana, tidak ada antisipasi. Kenapa? Karena tidak mengerti waktu. Dan kita, dan waktu itu mereka tidak mengontrol waktu gitu loh. Tidak ya memanfaatkan waktu gitu loh. Itu yang terjadi. Jadi kalau sampai terjadi banjir, kenapa? Karena persiapan kita. Kita udah tahu dong, tiap tahun pasti akan terjadi musim hujan apa segala macam. Tapi kan seringkali yang terjadi adalah bahwa kita tidak punya persiapan, atau kalaupun kita punya persiapan gitu loh, kita persiapan kita itu seringkali terlambat, atau persiapan kita itu nggak cukup, atau hujan banjir gitu loh. Hampir. Kapan jadi presiden bang? Oke, kita akan lanjut lagi dengan Bang Kafi sesaat lagi.